sampai di sini kisah cintaku, sampai di sini karena kasihku tiada setia, karena kasihku tiada setia kisah cintaku. Merusak jiwa, meratap menghilang.